sakit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidupmu, hingga aku mengorbankan hidupku. Buka hatimu, bukalah sedikit sakitnya, betapa perinya hatiku selalu dirimu tak menganggapku ada. Betapa sakitnya.